Ya, dan tentunya di dalam mempelajari ilmu akan datang nanti tuntunan bahwa ilmu itu dipelajari dari yang kecil sebelum yang besarnya. Yang kecil sebelum yang besarnya. Ya. Sehingga seorang harus ada tahapan di dalam mengambil dan mempelajari ilmu agama. Baik. Jadi ini ucapan yang sangat indah dari Nabi tatkala beliau berkata, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirissa." Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Ya. Segala perkara harus dikembalikan kepada ahlinya agar supaya perkara tersebut berberkah dan membawa kebaikan. Baik, selesai sudah bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab siapa yang mengangkat suaranya mengajarkan ilmu. Ya. Ini dari etika seorang guru, metode dia mengajar, apakah boleh dia mengajar mengangkat suaranya? Iya. Dan di sini bahasa Imam Al-Bukhari, man rafa'a sautahu, siapa yang mengangkat suaranya. Kalau di dalam hadis yang beliau sampaikan, Nabi berteriak memang menegur para sahabat. Tapi fikih Imam Al-Bukhari luar biasa. Ya. Berteriak itu menyampaikan, itu mengangkat suara. Menunjukkan ada kalanya seorang boleh mengangkat suara, menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Iya. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'man, Arim Ibn Al-Fadl. Kata beliau, menceritakan kepada kami Abu Nu'man, Arim Ibn Al-Fadl. Arim ini lakabnya ya, gelarnya. Kalau namanya Muhammad, Muhammad Ibn Al-Fadl. Qala haddatsana Abu Awana, menceritakan kepada kami Abu Awana. Ya. Abu Awana nama beliau Waddah Ibn Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. Ya. Tiga nisbat beliau. Yashkuri nisbat daerahnya, Al-Wasiti nisbat negerinya, wasit antara Basra dan Kufa, Al-Qazzaz pekerjaannya. Pekerjaannya. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa ahli hadith juga punya pekerjaan. Ya, namanya manusia hidup pasti ada apa? Ada pekerjaannya. Iya. Dan ini pelajaran umum bagi para penuntut ilmu. Bahwa ilmu itu dimudahkan. Iya. Tidak bertentangan dengan adanya pekerjaan seseorang. Hanya dituntut pandai untuk mengatur waktu. Pandai mengkompromikan antara ilmu dan bekerja. Kalau kita lihat kepada ahli hadis, banyak yang seperti ini. Ya. Imam Muslim punya guru namanya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Hulwani itu penjual kue. Ya. Imamul Hakim punya guru Fulan bin Fulan As-Saydalani. As-Saydalani apoteker, tukang obat. Penjual obat. Ya. Dari Imam Tabi'in, ya. Namanya Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. As-Samman itu penjual mentega, Az-Zayyad penjual minyak. Ya. Ini pekerjaannya. Ya. Jelas ya? Punya pekerjaan. Bahkan di kalangan ahli hadis dikenal dengan pekerjaannya. Dikenal dengan apa? Pekerjaannya. Ya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Imam Ahmad, di sebagian keadaan beliau bekerja hingga terkumpul. Ya. Bekal untuk beliau, beliau melakukan perjalanan ke negeri Yaman maupun yang lainnya. Padahal beliau sudah seorang rujukan imam, bersama dengan itu masih melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Lihat ya ilmu itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sisa bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur antara belajar dan mengatur antara bekerja. Kaidah umumnya, jangan mempertentangkan. Ya, dan jangan merasa sulit mengkompromikan. Itu kaidah umumnya. Sebab kadang, kapan seorang merasa dari awal dia sulit mempersatukan antara bekerja dan belajar, maka itu sudah awal kekalahan. Ya. Dari awal harus dia merasa bahwa ini bisa dikompromikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memudahkan ilmu agama ini. Mudahkan ilmu agama ini. Jelas ya? Ya. Dan ada tuntunan lain terkait dengan masalah ilmu. Seperti misalnya seorang mengambil ilmu dari yang kecil sebelum yang besar. Ketika dia belajar, dia berikan waktu khusus. Ya, waktu yang dia continue di dalamnya. Ini dari hal yang membantu nanti di dalam mengkompromikan. Cuma ini kaidah umum ingin ya, apa saya tanamkan. Dan ini keadaan para a'immatus salaf, para ulama, penghafal hadis dan selainnya. Mereka di dalam apa belajar. Baik. Kata beliau an Abi Bishr. Dari Abi Bishr. Ya. Ini Abi Bishr. Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Rahimahullah. Beliau berkata an Yusuf ibn Mahak. Dari Yusuf bin Mahak. Ya. Ini saya enggak. Untuk rawi-rawi saya. Di pertemuan ini saya enggak banyak menguraikan ya. Ya seharusnya apa di kesempatan lain saya akan uraikan sebagian dari biografi rawi-rawi yang dengannya kita melihat akhlak para penuntut ilmu ini, rawi-rawi hadis ini. Iya. Ya sekarang kita untuk beberapa bab ini kita fokuskan ke materi, sebab waktunya agak sempit untuk kali ini. Insyaallah di kesempatan akan datang saya akan singgung ya beberapa akhlak sebagai praktek dari apa yang kita pelajari dari dasar-dasar etika dalam belajar ini. Kata beliau an Yusuf bin Mahak, dari Yusuf ibn Mahak. Iya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata تخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرحقتنا الصلاة. Ya, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تخلف. Ya, dari kami, meninggalkan kami dalam sebuah perjalanan yang kami berjalan bersama beliau. Jadi beliau takhallaf mungkin karena beliau membuang hajat sehingga keluar dari rombongan. Atau ada keperluan sehingga keluar dari rombongan. Sehingga para sahabat sudah berjalan dahulu. Ya. Fa'adrakana, maka Nabi mendapati kami. Mendapati kami. Waqad arhaqatna shalah. Dan waktu sholat sudah mendesak kami. Maksudnya sudah hampir keluar. Ya. Wa nahnu natawadda. Dan kami dalam keadaan berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami pun mengusap ya, kaki-kaki beliau. Atau mengusap kaki-kaki kami. Jadi berwudu kakinya diusap bukan dicuci. Ya, dan ini keliru ya. Menyelisihi tuntunan wudu. Orang berwudu itu kaki dicuci bukan diusap. Tapi para sahabat mengusap kaki. Panada bi'ala sautihi. Maka Nabi ya, berteriak dengan suaranya yang paling tinggi. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Marrataini aw thalathan. Beliau ucapkan dua kali atau tiga kali. Ragu rawinya. Iya. Jadi beliau katakan wailul lil aqabi minannar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Wailul lil aqabi minannar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya, dalam itu dua kali. Sebuah riwayat ditambah tiga kali. Wailul lil aqabi minannar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Iya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, sisi pendalilannya seperti yang di judul bab. Beliau ingin menjelaskan bahwa seorang guru di dalam menyampaikan ilmu, kadang dia perlu mengangkat suaranya. Iya, kadang dia perlu mengangkat suaranya. Dan mengangkat suara itu ya memiliki apa? Faedah. Ya. Kadang untuk memperdengarkan orang yang jauh, kadang untuk lebih menyentuh orang yang dekat, ya. Dan kadang dengan suara yang keras, apalagi ya kelihatannya si alim ini menegur dengan suara yang keras itu, maka ini menjadi pelajaran. Seperti Nabi di sini menegur, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur. Dan hadits ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sangat memperhatikan kondisi dan keadaan Rasulullah pada segala keadaan. Dalam keadaan safar maupun mukim, mereka mengambil manfaat dan faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan hadits menunjukkan bahwa tidak boleh kaki itu diusap. Iya. Kaki itu dicuci. Mengusap kaki itu hanya dibolehkan kalau memakai kos kaki atau memakai sepatu. Itu dibolehkan. Tapi kalau kaki ya tidak beralaskan apapun, maka kewajibannya adalah dicuci. Jadi bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa kaki tidak dicuci tapi diusap saja. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh menegur dengan teguran suara keras, dengan tegas, dan dengan bahasa lain dengan syiddah. Kalau memang itu diperlukan. Dan itulah hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah namanya. Ya. Di dalam syariat kita, ada namanya lemah lembut. Dan ini asal di dalam tuntunan. Dan saya sudah terangkan tadi sebagian dalilnya. Dan ada namanya tegas. Nabi tegas di sini. Wailul lil aqabi minan nar. Dan Nabi tegas menunjuk kaum Khawarij itu. Ya. Beliau berkata, ulaika kilabu ahli nar. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Ya. Ketegasan beliau ada. Lemah lembut beliau ada. Jelas ya? Jadi yang mengatakan seluruhnya harus tegas, itu keliru. Iya. Itu keliru. Ya. Ini dulu ada orang-orang yang berkata, siapa yang masuk ke dakwah salafiyah tidak bisa keras, mundur saja. Ya. Ini bahasa ekstrim. Ya. Tidak ada dalam dakwah salafiyah ucapan seperti ini dari para ulama maupun para penuntut ilmu. Iya. Jelas ya? Dan bukan juga dikatakan, oh tidak boleh keras, semuanya harus lemah lembut. Itu keliru. Yang benarnya dakwah itu dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Di masa dia dituntut lemah lembut, dia lemah lembut. Di masa dia dituntut untuk tegas, dia tegas. Sebab itu yang bermanfaat. Dan inilah yang disebut dengan nama hikmah. Walaupun kita tadi tekankan bahwa asalnya adalah menyuruh dengan rifq dan lin, dengan lemah lembut. Iya. Dengan kasih sayang dan lemah lembut. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ya. Penyebutan ancaman dengan neraka bagi siapa yang apa? Melanggar ini. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa siksaan pada hari kiamat itu terjadi pada ruh dan jasad sekaligus. Sebab Nabi ketika mengancam dengan api neraka, beliau ancam Beliau ancam tumit-tumit yang dipakai itu, yang dipakai berudu. Ini menunjukkan bahwa tumit yang dipakai berudu itu terancam dengan api neraka pada hari kiamat. Kalau terjadi, maka terhadap jasad yang dia pakai di dunia dan ruhnya, itu pula yang disiksa pada hari kiamat. Jelas ya? Dua kali atau tiga kali beliau ucapkan. Ini menunjukkan bolehnya, bahkan kadang disunnahkan, seorang mengulangi pembicaraannya, seorang guru mengulangi apa yang disampaikan lebih dari sekali. Ya. Diterangkan dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama sallama salatan wa idza takallama takallama salatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salam tiga kali. Ya, maksudnya bukan duduk tiga kali salam, tidak. Sementara jalan melalui satu kaum, di awalnya salam, di tengahnya salam, di akhirnya apa? Salam. Ya. Kalau dia langsung di depan misalnya, dia salam sekali untuk semuanya sudah cukup. Jelas ya? Baik. Dan Anas melanjutkan bahwa Nabi kalau berbicara, beliau berbicara tiga kali. Iya. Berbicara tiga kali. Ini menunjukkan bahwa kadang boleh seorang mengulangi pembicaraan dan manfaat dari mengulangi pembicaraan ini agar supaya pembicaraan itu lebih dipahami oleh orang yang mendengar. Lebih dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan dari bab yang ketiga. Kita pindah ke bab yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulil muhaddits haddatsana au akhbarana wa anbana. Bab ucapan seorang ahli hadis. Ahli hadis berkata haddatsana, menceritakan kepada kami. Au akhbarana, atau ahli hadis berkata akhbarana, mengabarkan kepada kami. Wa anbana, atau ahli hadis berkata memberitakan kepada kami. Ini tiga kata ya dipakai di dalam periwayatan. Haddatsana, akhbarana, apa? Anbana. Iya. Hanya disebut tiga ini sebab ini kebanyakannya yang digunakan. Ya, ada yang lainnya digunakan oleh para ulama selain daripada tiga ini. Tapi ini kebanyakannya. Sebab siyagut tahammul atau siyagul ada, sigah ucapan yang dipakai untuk menyampaikan hadis itu ada 8 sigah. Dikenal dalam ilmu mustalah. Hadis. Di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan. Sebab orang yang belajar ilmu pasti dia akan mendengarkan hadis. Dan di dalam hadis itu ada istilah-istilah. Haddatana, akhbarana, amba'ana. Nah, dia harus pahami. Dan istilah yang dipakai oleh para ulama itu digunakan oleh para ulama karena ada sumbernya dari syariat. Sumbernya dari syariat. Jelas ya? Maka di sini Imam Al-Bukhari ini menyinggung. Ya, ucapan ahli hadis berkata haddatana au akhbarana wa ambana. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, ya, sebelum beliau menguraikan dalilnya, beliau di sini menjelaskan hukum ya di kalangan ahli hadis. Kata beliau, wa qala lana al-Humaydi, dan al-Humaydi berkata kepada kami, kana 'inda Ibni Uyainah haddatana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu wahidan. Berkata al-Humaydi kepada kami, al-Humaydi ini guru Imam Al-Bukhari. Nama beliau Abdullah ibn Zubair Abu Bakar Al-Humaydi. Ini guru beliau yang sahih Al-Bukhari dimulai dengan riwayat melalui jalan Al-Humaydi. Ya. Dan Al-Humaydi ini imam ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Beliau punya buku judulnya Usul As-Sunnah. Usul As-Sunnah. Al-Humaydi. Dicetak di akhir Musnad Al-Humaydi. Al-Humaydi punya Musnad 2 jilid. Di akhirnya ada Usul Sunnah beliau. Iya. Al-Humaydi berkata, kana inda Ibni Uyayna, adalah di sisi Ibni Uyayna, kata haddathana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu. Ini sama. Ini 4 ya. Haddathana, menceritakan kepada kami. Akhbarana, mengabarkan kepada kami. Ambana, memberitakan kepada kami. Wasami itu, dan saya mendengar. Ini bagi Al-Humaydi 4 ini semuanya dihitung satu. Sama saja. Dihitung satu. Jadi maksudnya Al-Humaidi, saya misalnya duduk kepada guru saya. Guru saya menyampaikan hadis. Iya. Guru saya menyampaikan hadis. Jelas ya? Maka hadis yang saya dengar dari guru saya ini, bagaimana cara saya menyampaikannya kepada orang lain? Ya, saya boleh memakai haddatsana syekhi misalnya, menceritakan kepada kamu, kepada saya syekhku, pakai kalimat haddatsana. Dan boleh saya pakai amba'ana, mengabarkan kepada kami, dan boleh saya memakai akhbarana, memberitakan kepada kami, dan boleh saya memakai saya mendengar guruku berkata begini. Ini semuanya sama menurut siapa? Menurut Ibnu Uyainah. Ya. Dan ini dimaklumi di kalangan ahli hadis bahwa apakah ini sama atau tidak, ini silam pendapat di kalangan ahli hadis. Sebab umumnya di kalangan jumhur ahli hadis itu dibedakan. Kalau haddatsana, ini kalimat yang dipakai menceritakan kepada kami, ini sigoh yang dipakai kalau dia mendengar langsung dari gurunya. Kalau dia mendengar langsung dari mana? Dari gurunya. Dan kalimat akhbarana, ini biasanya dipakai kalau dia membaca dari guru. Ya. Dia membaca dan guru mendengar. Dia pakai kalimat apa? Akhbarana. Dan kata ambana itu biasanya dipakai dalam hal-hal yang terkait dengan ijazah atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Nah, di sini Al-Bukhari itu pendapat sebagai ulama. Di sini Al-Bukhari hanya membawakan satu pendapat. Bahwa semuanya sama dari pendapat Sufyan ibn Uyainah. Jadi seakan-akan Imam Al-Bukhari setuju dengan pendapat ini. Sebab dia tidak menyebutkan pendapat yang lainnya. Jelas ya? Dan ini sekali lagi bukan silat pendapat yang berbahaya. Ya, di dalam ilmu mustalah itu, ya, kadang di banyak pembahasan kita tidak perlu merajihkan. Yang kuat begini, yang kuat begini. Tidak. Sebab ini istilah orang. Orang pakai istilah tidak bisa dipaksa mengikuti istilah kita. Jelas ya? Kalau dia istilahnya begitu, kita kenal saja istilahnya imam ini. Misalnya Ishaq ibn Rahawai, dia menganggap haddatsana dan akhbarana itu sama. Kata akhbarana itu lebih tinggi derajatnya. Karena itu di sahih Bukhari, kalau ada riwayat Ishaq pakai akhbarana setelahnya, itu walaupun tidak disebut ibn Rahawai, pasti kita katakan itu ibn Rahawai. Ini diantara kaidah ya, mengenal rawi. Ya. Sebab beliau di dalam sahih al-Bukhari, ya, tidak memakai kata haddatsana, beliau hanya memakai kata akhbarana, kecuali dalam beberapa tempat, sedikit, dua atau tiga tempat, sehingga ingat sekarang. Ya, jelas ya? Baik, ini ketentuan umum. Jadi kalau misalnya Ishaq berkata akhbarana, ya, akhbarana umumnya orang gunakan untuk dia baca ke guru. Ya. Tapi Ishaq memaksudkan dia mendengar dari gurunya, sama dengan sami'tu, saya mendengar. Tapi dia tidak mau pakai kata sami'tu, dia pakai kata akhbarana misalnya. Jelas ya? Maka ini istilah beliau, tidak bisa kita paksa orang dengan istilahnya mengikuti istilah yang lain. Karena itu kita cukup mengenal ini istilah maknanya begini di kalangan ini di kalangan ini. Sehingga kalau dilihat penggunanya, kita bisa menduga bahwa ini yang dia maksudkan istilahnya ke sini. Ini maknanya ke sini. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini secara umum memberikan kepada kita bahwa ilmu itu, ya, di dalam sebagian cabangnya saya, ada etika-etikanya. Pembedaan antara kalimat, antara huruf, antara ini, itu didetailkan dalam ilmu. Ya. Orang menuntut ilmu itu tidak sembarangan. Nama rawi itu, ya, nama rawi itu tidak sembarang baca seorang baca. Ibn Rahawai misalnya. Apa dibaca Rahawai atau Rahuya? Ya. Jelas ya? Ini tidak sembarang baca. Kenapa? Sebab ada tuntunannya. Ya. Ada tuntunannya. Ahli hadis membolehkan dua-duanya. Boleh dibaca Ibn Rahawai dan boleh dibaca Ibn Rahuya. Ya. Boleh dibaca Ibn Rahuya. Jelas ya? Ya. Dan kita mendengar dari para masyaikh kita ahli hadis di masa ini, mereka membaca, ada yang membaca Rahawai, ada yang membaca Rahuya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Contoh lain misalnya, ya, penggunaan nama, karena ada yang membaca dikeluarkan oleh At-Tabrani. Ba'nya disukun. At-Tabrani. Ini benar bacaan ini? Ya, ini bisa diketahui benar atau tidak bacaannya. Ada ilmunya. Ada buku-buku yang menjelaskannya. Sebab Tabrani ini nisbah kepada negeri At-Tabaristan. Dan dia negeri. Kalau dia nisbat dan negeri, itu sudah kita tahu di mana membahasnya. Kalau dia nisbat, ada buku Al-Ansab tentang nisbat-nisbat. Apakah dia buka Al-Ansab karya Sam'ani atau Lubabul Ansab karya Suyuti maupun yang lainnya. Ya, kalau Tabaristan negeri, dia punya buku-buku tentang negeri. Ada Mu'jabul Buldan dan selainnya dari buku-buku merinci tentang negeri. Dan di situ dirinci bahwa At-Tabarani itu dipathabaknya, tidak disukun. Karena itu tidak boleh dibaca Tabrani, tapi dibaca At-Tabarani. Banyak dipathah At-Tabarani. Jelas ya? Ini contoh. Contoh lain misalnya, penggunaan nama Ahlul Bidah itu siapa namanya? Bishr? Bishr siapa? Al-Mirrizi atau Al-Marisi? Ini didobit. Kalau dia baca Al-Mirrizi itu keliru. Sebab dia dobitnya Al-Mirisi atau Al-Marisi. Dobitnya Al-Marisi. Di fathah mimnya, di kasrah ra'nya. Daya'nya cuma sukun, tidak ditasydid. Jelas ya? Ini dipastikan. Subhanallah, dalam masalah nama saya sedemikian detailnya. Ya. Di dalam merincinya. Ini dalam mengukur nama. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam hadis semuanya bisa detailkan harokatnya apa. Tidak mungkin salah baca. Ya. Jelas ya? Nah, disinilah luasnya ilmu itu. Dan detailnya ilmu tersebut. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mensifatkan bagaimana ilmu itu. Ya, beliau katakan, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu adalah pembahasan yang penuh dengan kedetailan. Penukilan yang penuh dengan kejujuran. Seorang yang menyempurnakan ilmu cuma dua itu. Dia membahas detail, sempurna pembahasannya, atau dia menukil dari orang lain, nukilannya tepat, penuh dengan kejujuran. Itu ilmu namanya. Selain dari itu, kata beliau, itu adalah igauan, yang tidak berguna. Ya. Hanya igauan yang tidak berguna. Ya. Jadi ini rincian di dalam ilmu syar'i. Ya. Dan ini ada sebagian kalimat, ya, didetailkan dari guru membacanya. Ya. Dan guru membaca begini. Maka diharokati oleh si murid begini. Dan itu ada di buku-buku ulama terdahulu. Ya. Mereka di dalam mengharokatinya. Iya. Baik. Jadi saya berikan gambaran-gambarannya. Bahwa ya, ilmu itu sangat melatih seorang yang mempelajarinya untuk detail dalam semua perkara. Ya. Dan ini tentunya sangat membantu sekali. Ya, karena kapan dia terlatih dengan detail, ini adalah akhlak yang baik, akan membantunya di banyak keadaan. Ya. Kemudian beliau di sini membawakan beberapa penggalan dari ucapan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Berkata Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami. Lihat Ibnu Mas'ud pakai kata apa? Haddatsana. Menceritakan kepada kami Rasulullah, dan beliau adalah orang yang jujur dan diketahui kejujurannya. Wa qala Syakik an Abdullah, dan berkata Syakik dari Abdullah. Ini Abdullah di sini siapa? Syakik bin Salama al-Kufi. Dari negeri Kufa, Syakik bin Salama. Berarti Abdullah siapa? Ya. Abdullah, sahabat banyak ya? Ya. Ada Abdullah bin Zaid. Ya. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Banyak lagi Abdullah. Kan begitu? Sekarang Syakik meriwayatkan dari Abdullah. Dari mana kita tahu Abdullah ini bin siapa? Ya. Ini semuanya ada ilmunya. Jelas ya? Dan ada tentunannya. Ya, dan sini ada kaidah yang biasa disebutkan oleh ahli hadis. Ya, disebut oleh Al-Khalili dalam Al-Irsyad, disebutkan juga kelihatannya oleh An-Nawawi di pendahuluan Sahih Muslim. Jadi Abdullah dilihat. Kalau ada Abdullah sahabat, dilihat yang meriwayatkannya. Kalau yang meriwayatkannya orang Kufah, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Mekah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Madinah, maka Abdullah bin Umar. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Mesir, maka Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah. Kaidah umum, walaupun tidak harus berlaku seperti itu pada setiap keadaan, tapi ini adalah kaidah umum. Ya, di sini kita terapkan. Syakik bin Abdullah atau Syakik bin Salamah, beliau ini ya, adalah orang Kufah. Berarti Abdullah siapa? Hah? Abdullah bin Mas'ud. Jelas ya? Abdullah bin Mas'ud berkata, Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat. Sini pakai kata sami'atu. Saya mendengar. Wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Dan berkata Hudzaifah menceritakan kepada kami Rasulullah dua hadis. Ini penggalan ya, semua hadis ini akan datang. Ya, Sahih Bukhari meriwayatkannya. Ya, bukan di Kitabul Ilm datangnya, tapi ada di buku-buku yang lainnya. Wa qala Abu Aliyah, dan berkata Abu Aliyah an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi. Berkata Abu Aliyah dari Ibnu Abbas dari Nabi pada apa yang dia riwayatkan dari Rabb-nya. Ini penggunaan kata riwayat. Digunakan ya. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah. Ya. Wa qala Anas, dan berkata Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbihi azza wajal. Ya, dan berkata Anas dari Nabi, Nabi meriwayatkan dari Rabb-nya azza wajalla. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbikum azza wajalla. Dan berkata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkannya dari Rabb kalian azza wajalla. Jadi ini penggunaan sighah-sighah. Kalimat-kalimat yang diibaratkan untuk menyampaikan ilmu. Dan ini digunakan oleh para sahabat. Karena itu ahli hadis tidak membawa istilah dari kantong mereka. Ya. Mereka membawa istilah. Istilah ini dipakai oleh siapa? Para sahabat. Ya. Baik. Ini pendahuluan dari bab. Imam Al-Bukhari akan menyebutkan hadisnya. InsyaAllah ta'ala hadisnya kita baca setelah sholat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.